jangan ku bimbing, karena senyummu penuh arti, perangkai kasihku ini. Ibarat melati mekar wangi, putih bersih dan berseri. Setiaku tulus di dalam hati, meresapi sanubari. Kini jauh sudah lamanianku menanti-nanti, bimbangku bertanya, bila kau kembali. Dikala ombak ria bercanda, membumi di tepi pantai, padamu rindu melera sukma.